bocah jase maca jadi nabi pir. Kenapa kamu baderi? Kenapa kamu baderi? Abdi mual, abdi mual dipikir. Lapor aja laksana diri, lapor aja laksana diri. Dijam podasan, dijam podasan, dijandang kalalaun, kalalaun. Baca aja sebab haja dan mana. Pamiaya kapayunan, pamiaya kapayudoi. Wajar mah di kukuni. Tara sombong aja ngomong asli. Sinjang berasli, sinjang pun dasar. Di papanas tadi pukuri kecer lain, kecer lain kata rega. Ku paham percaya nana. Mal pikir ku riakas lain. Kopara apa jaja sebel haja kopara nana apa cina suri konati seperti ma seperti kopar lo cinta pada sel cinta pada di papanas di pupuri abdi daik abdi daik lang layangan asa sarwa polana asa sarwa polana abdi daik lang layangan asa sarwa asa sarwa pelana. Belum ah baik. Aduh Pak, gua baik dah. Iya emang tukang gendang enggak tahu diri. Bang. Hei. Alhamdulillah ya. Iya. Panjangin umur, gampangin milik rezeki. Iya, Bang. Bisa ngehibur, ketemu lagi sama orang kampung Gombang. Betul. Nah, kita ngehibur malam ini di rumahnya Bapak Jaja. Ya di rumahnya si Jaja ini ya. Eh, lo buca. Lo songong amat sih lo. Lah ngapa? Bapak Jaja. Jaja? Iya. Ya rumah si Jaja ini yang hajat. Lah make bapak budeg. Lah emang bapak gua. Maksudnya sopan santun, Sep. Eh, Bapak Jaja. Lah iya gitu. Iya percaya bener dah Bapak Jaja. Iya. Set royal orangnya hajatnya dah. Buat murun mandor. Iya gue pikir-pikir hajat begini apa agak rugi Bapak Jaja ya. Set Lilo kurang ajar rugi, Sep. Malahan posisinya ada jalan di tengah itu. Emang apa? Tadiannya nih Bapak Jajah hajatan kalau pengen untung mah nanya dulu sebelumnya sama gua aturan mah. Emang lo tahu pituannya? Eh, gua mah tahu pituannya orang hajatan pengen untung. Apa-apa itu? Ada dua faktor. Iya. Satu irit, kedua jangan boros, jangan jajan mulu. Oh, gitu. Lah iya nih Bapak Jajah sebelum hajatan nih kemarin sore nih pengarangan rumah nih jaro biar rapet. Lah. Itu kalau jarang tamu datang dari mana? Kata aku tetangga nyomotin kue budek. Iya ya. Lah iya satu ngambil lah habis kondangan ya. Kagak. Olok ya. Lah iya jarang biar rapat kita bikinin pintu depan satu belakang satu. Iya terus? Nyari pengejek jangan banyak-banyak. Oh bangsa 10 orang kali. Kebanyakan. Lah 5 kali 5. 5 juga masih banyak. Lah itu nyari pengejek berapa orang? Cukup 2 orang aja. Lah dikit bego lah repot 2 mah. Lah repot dari mana? Depan suruh nyambut tamu. Iya. Belakang nyuci piring. Iya terus? Lah nyari pengejek milih kita. Oh milih? Iya. Bangsanya yang perawan kali ya? Perawan belum ada pengalamannya, belum bisa masak. Hey, janda kali janda? Janda lagi mbak coknya garas mulu. Lah itu nyari pengejek bagaimana? Nyari pengejek nih milih nenek-nenek yang buyung-buyung dikit. Iya terus? Begawai rajin makan kurang nafsu. Iya. Nenek-nenek lagi cuci piring tawarin makan dah. Iya. Nenek-nenek makan dulu nih. Terus? Nyautin nenek-nenek. Gimana? Ongkos-ongkos dong, kepala gue lagi puyeng. Iya entah sajatan. Lah mati nenek-nenek. Hajatan jadi ngurusin nenek-nenek. Ngurusin nenek-nenek ya. Iya repot. Bohong bang humor itu mah. Iya. Nenek-nenek ada yang merengut be itu. Iya. Terus gue dibagal sama sisik lagi. Punya sisik emang. Nih bang sebelum kita ngomong panjang lebar, kita ucapin dulu salam keagamaan sama orang kampung Gombang. Betul bang. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sepi amat Cep. Lah kepalanya pada dibungkus diem baik. Padahal kan yang ngucap salam hukumnya sunnah, yang menjawab wajib, Bo. Betul. Barang siapa yang tidak menjawab salam, dia termasuk menjadi orang tiga golongan. Yang pertama, non-muslim. Kedua, orang budeg. Ketiga, orang gagu. Coba. Bismillahi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, nenek takut budeg gitu nyautin. Padahal mau nyautin orang budeg ini. Orang budeg ini, Nek. Percaya gue sama orang sini dah. Ngapa, Sep? Iya. Gundam gue sama orang sini. Gundam ngapa? Cakep-cakep banget ya. Lah iya orang sini mah cakep lo montok-montok. Iya. Lah emang kayak bini lo. Lah ngapa ke bini-bini gue? Lah bini lo bibirnya tiga. Ntar gue tapok mat lo ah. Mana ngomong orang bener. Tiga bini gue bibirnya. Iya bibirnya suing apaan bini lo mah. Namanya si Ros kan? Lah udahlah jangan jemring-jemring gue injek lo. Iya si Ros yang awal kegede palanya doang kayak loncat. Eh punya bini mah enakan bibirnya suing kalau lo mau tahu. Lah iya lo. Enaknya nih kalau kita kecup melejit ke kiri, melejit ke kanan. Itu kalau dikecup dua-duanya berbunyi. Lagi mana? Seriting. Puas lu? Udah kayak periwitan. Makanya bini gue mah lebaran kemarin olok buat gencu mat. Emang apa? Gue beliin gencu apa 7 biji abis seharian gak? Emang diapain? Asal dipakai sampai bibir tengah patah, sampai bibir tengah patah. Emang apa itu? Lah tahu itu orang belahnya semplak tengah itu. Eh? Yang jelekin bini gue lu ah. Emang orang jelek lah. Jelek bagus bini kita bang. Emang ngomongnya udah bener. Udah bener ngapa sih? Tadi kan gue namu di rumah lu. Iya. Mau nyamper nabu. Kata gue assalamualaikum. Iya terus bini lu nyautin gini Sep. Apa? Waalaikumsalam. Ya elah lemes bacot lu ah. Kata gue Sep bilang bininya ngomong kayak gitu. Manja gua, bini gue mah. Iya kata gue pok mpok Bang Asep mana pok? Iya. Ya Mang Loma tuh nama nyi. Udah pergi dah kita nyama. Iya gitu loh orang udah tahu. Iya. Kon bini lu nyautin. Bang Muhammad makmil lu makmil. Makmil yang di hidung. Itu yang suruh berhenti budek. Mampir kali bego. Iya kata. Lah abang-abang somplak nyebut mampir aja jangan makmil. Kata gua bini lu grecek amat, Sep. Lah bini gua mah grecek somplak-somplak ya terus aja biar puas lu. Kata gua kata bini lu, makmil Bang makmil makan lu makan. Mangan apa sih? Lah itu yang budek mangap. Ya makan kali. Iya. Ya terus. Kata gua, makan emang ada lawannya, Pok. Iya. Ana ingan nangin nangingun amin ngal nonya noang. Romat lu. Ku bina-bina amat mah. Tah kata gua, apa sih si Alek ngomong orang tahu. Nyebut totok mah totok abang-abang sungit no. Iya. Eh gua injek lu ah. Kalau nganoyan ingan angin ana nelol mang nelol. Telur apa? Kata gua, telur apa, Pok? Ana nelor mek. He. Lah bocah. Wah lu gak sopan ngomongnya lu. Emang begitu lu kata gue si Asep bikin ngomong bini gak bener baik bininya. Nyelekin bini gue apa udah ah. Emang apa? Malu sama orang Gombang. Lagian kayak bini cakep baik. Set bini gua mah cakep budak. Iya cakep dari mana bocah pembetokan? Lah lu kenal set? Ini namanya Maya, semukanya doang bersih, betisnya mah digaruk ngepul. Eh. Emang napot. Malan tetenya bisa disambirin ke belakang. Asep. Kalau nyuci di pinggir kali di jeramba. Iya. Kaki belum nyebur ke air, tete dulu nyebur. Ceblok. Eh. Pas diangkat keciput tapi rembel. Asep. Lah bocah bilang-bilangin baik. Lah tuh bini gua jelek-jelekin lu, gua lagi ngehormat. Emang begitu kata siapa cakep. Suwe banget lu ah. Nih bang, salam kenal sama orang sini. Iya. Sama orang kampung Gombang. Iya. Iya, sumpah nih orang sini mau baru kenal sama gua. Iya, siapa emang? Lah emang lu belum tahu sama gua? Lah belum, gua baru. Ih, iya. Gua yang sering ada di layar kaca budek yang di SCTP. Siapa? Si Andra. Set. Si Andra? Iya. Adanya si Al? Iya. Lu mau jelek deh gua lah. Lu jelek ngapa? Si Andra mah bersih kuning, rambutnya kucai. Lu bagian gua adenya. Lah adenya lagi, lu bening dia mah gede tinggi. Eh gua abangnya dah. Lah abangnya lagi si Al. Rambutnya bapaknya panjang. Bapaknya dah. Lah bapaknya mah udah tua budek. Ngongnya. Lah kok nyangot udah mati. Lah pengen nama cakep susah amat sih gua. Lah tuh segala pengen nama cakep. Bohong mat. Hah? Itu mah nama bintang sinetron nah. Iya ah. Nama gua mah enggak satu enggak dua. Siapa? Yang dipanggil Asep. Oh lu Asep. Lah itu lu kenil. Ning nong. Ya kenal maksudnya. Lah tuh kenil. Lu Asep ini? Iya, anak Dawer. Itu gini tahu. Yang kemarin mati orang ngajak-ngajak, Sep. Si Romat ngeselin amat ya. Emang lu pengen? Diogah. Udah gua doain tahun depan biar nyusul lu. Eh lah jangan bubuk lu. Jangan suka sebut-sebut udah ngapa? Gak emang apa? Doain nih mau udah tenang. Iya. Jangan suka ngingetin gua. Emang apa, Sep? Kadang-kadang gua kalau inget bapak gua kan jadi sedih. Oh sedih? Beliin kopi apa Bung Jaja? Kopi banyak tuh. Ya kadang-kadang kalau inget bapak gue jadi pengen nang. Oh nangis. Nangkring. Nangkring gue pengenin. Iya alhamdulillah bang ya. Iya. Malam kita ngehibur di kampung Tanah Ungkuk. Tanah Ungkuk Tembelang. Iya gue ngehibur semalam di sana mat percaya kagak lu. Iya. Gue nyanyi lagu dangdut di situ. Iya. Baru gue tarik. Gimana? Lebih baik putus saja sudah hubungan kita. Percaya nggak gue nyanyi begitu? Iya. Saibul Hajat Tanah Ungkuk. Bapak Wakil Narmin ngapain? Nyamperin gua. Kan nyamperin. Ngasih rokok gua super 2 bungkus. Terus sama apa lagi? Sama duitnya gocap. Itu di mana? Di sono Tanah Ungkuk. Kalau di sini? Lupa kali Bang Jaja ya. Lu menagi dulu. Belum apa-apa budak. Iya. Nah, lagu mah banyak gua. Bisa nyanyi lu. Eh minta lagu apa sama gua lu? Ayo coba. Dangdut. Dangdut. Dangdut bisa gendangnya dangdut. Dangdut. Dangdut coba Bang gendangnya dangdut tuh, Bang. Tukang gendang gua jauh tuh dari seberang. Nah kurang bedok dikit lagi nih. Gue mau ngehibur bapak jaja. Dikit lagi ya dudnya. Dikit lagi. Nah dikit lagi kurang bedok. Eh belum bedok Min. Ngambil kocok temblokin baru bedok. Siap lu gendang bisa gak lagu dangdut? Iya iyalah. Lagunya seguntung mawar merah. Lah iya. Gue mau ngehibur bapak jaja. Lah iya. Kali ini gue nyanyi pejaja nyamperin. Lah iya lo mau ngapain? Sekuntung mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Lo mau apa nyampenya? Tadi suruh begitu lo suruh ditambah. Ini perabotan kan banyak nih. Iya. Ada kenong, ada saron, biar rempuk apa? Apabila gendang taktut, dung dangdut, kenongnya dipakai ngapa bego? Jadi ngerokok mulu, tua-tua lagi. Gue nyanyi nih, biar aku rom gendang. Lah iya maksudnya nih, apabila gendang taktut, dung dangdut, lu kenong lu pakai ngapa bego? Tembuk nantes lu ah. Ini nyangklakin gua. Siap. Sekuntung mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Masya Allah. Din. Lah lu udah kayak tukang cucur. Masuk dulu gua jangan dipakai di pala. Dipukulin apa bego? Pat bocah. Bego dicangkok lu ah. Ngeselin ya. Lah gua mau ngibur bapak jaja ini. Lah iya kapan nyampe nya gua nyanyi. tak tak dundang dulu lu tepuk ulah pintu kenongnya. Lah iya. Sekuntung mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam. Iya, iya, tukang kenong PA, gila. Nih, ini pan ada nadanya, ada namanya petit penelu barang. Tak tek dundang dut. Tuh. Lu begitu. Biar akur. Eh, sulit banget lu kapan ngehiburnya. Sekuntung mawar merah yang kau berikan kepadaku. Lan, bagaimana katanya sih? Nih, gambang ada diem baik lagi. Apabila gendang taktek, dungdang dut, numleng, numleng, breok gambang, keceknya precek, gongnya kukuk, gerdus, rumah bengek. Begitu, biar kompak. Lemanjak lu diajarin baik. Apabila gue nyanyi sekuntung mawar merah, gendang taktuk dungdangdut, numleng numleng, ni gambang breok, ketrek frecet, gong kukuk der amar bab nih. Begitu. Lah iya. Lah bisa kita ngurukan gua. Siap. Sekuntung mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam. Masya Allah. Lah gak pada kena diajarin ya manjak ya. Maksud gue biar akur lu pada bisa manjak kagak sih? Bisa nabuk kagak sih? Lah maluin gue kagak bisa lu pada balik sono lu. Manjaknya ngeselin pada. Lah, eh, Sep lah itu manjak udah balik, Sep lah. Min, eh bohongan eh. Teh. Eh lah ucap, eh mar-mar-mar lah ya, eh orang bayar topeng lu, balik weh. Ngilu-ngilu wae lu, orang balik-balik lu jangan ngilu-ngilu mata sebelah keder lu. Eteh. Ya habis dah. Itu beneran ngeselin ya. Bukannya sulit jahil atuh barang enggak benar bisa nabu-nabu. Biar akur maksud gua, jangan kayak lu akur sebelah-sebelah tuh. Nganterin gong gua. Lu mah tolol ge utuh. Emang lu kurang. Ini anterin nih kotok. Corong niat kali gong gede banget. Pegang biar bener apa pegang. Buset, meclong matanya. Kalau gantung tuh, tuh, tuh, kata gue apa kepadukan tuh. Orang aja gijik baik. Tapi lu sulit mandangnya, lu suruh balik. Ya bukannya gitu, biar bener nabunya malu nih. Kita kan disuruh ngehibur di Gombang. Sendal no. Sendal lah ura-uran, yang ura-uran mau mata. Heh, itu salah, kotok nih. Hati. Bucah bener parah ya. Terus yang duduk lu, duduk. Nenep. Tadi duduk gua, lu balik. Kalau nenep gua sendok. Mana obot banget dandanannya. Net, potongan apa itu orang. Udah, gua nyanyi yang bener ah. Nyanyi lah. Iya. Nyanyi udah bener lah. Nyanyi yang bener atau lu? Udah gua mau bener Jaya, lu kayak nabunya gak pada bener. Malu nih banyak orang kon. Lah jadi berantem lu. Eh, gua menyanyi lu jadi berantem di situ. Lah. Lah gua digebuk mata gua melompat. Deh. Lu nyembar jedog lu ah. Mau nyanyi gua mau hibur saya bul hajat. Heeh. Si Jaya kucing nyanyi gua penjai. Iya lupa gua. Ntar gua colok sebelah lagi lu. Orang menjedok bisan. Hati. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Ambon, ada Batak, ada Jawa, Sunda, Bugis, Pais, Ginang, Berocot, Akar Kelapa, Lubis, Ambon. Kalinya gue nyanyi bener ada yang konyol. Ini najis. Datang-datang lepok pala. Ih ngomong kagak. Ini kayak orang cacingan matanya mendelak mendelik baik. Wah juga sebuah kolong wewe kali ini bocah. Hei! Lo jadi larak lirik nyari nenek-nenek ngongkong lu. Apa lantarannya gue digebuk lagi nyanyi. Lah bener bego bocah. Hei, najis. Ngomong apa mat? Hei, lu banyak dawer orang yang urus pisan. Yang satu matanya coplok, yang ini kayak orang tenggengan. Mat, oh nanan ah, capek gua. Ngomong kagak. Bego! Lo sekalinya ngomong bego. Lu nanti begitu lo ngomong apa sih pecetom lu? Lu nyanyi begitu lo ngomong nyerocos baik. Lu ngapa? Lah kalau ngomong biar dantap, biar orang sini kedenger. Lah gimana? Kalau ngomong sinyamplung. Emang nangka sinyamplung. Ya maksudnya pakai koma. Lah pakai emang buca nulis. Pakai nada emang lagu. Lu mah nyaut-nyautin mulu. Orang ada mulutnya. Malah cempreng banget. Ongko pinter banget ngebalik-balikinnya. Orang dibalikin mah ngusuh belah. Eh lu yang enak gua apain nih? Lah kawinan sama orang Gombang. Buset, turun ngehibur pengen kawin sama orang Gombang. Kenapa? Ada yang mau orang sini aman lu? Ada yang mau gak, Pok? Enggak mau. Lu ngiatnya giseng, potongan kayak kolor hijau lu. Ilok, Sep. Gue pengen kawin sama orang sini. Pengen lah. Ada no, kenalan gue janda no. Ilok, Sep. Ini di samping rumah, cakep banget, pantatnya gede. Pantatnya gede? Mau ngawininnya janda? Cuma janda kita. Cuman tetenya ada 6. Ini nanti. Lah tetenya mah anjing, buduak gue. Lah atuh gue nyuruh nyanyi, pakai minta dikawinin sama orang Gombang. Lah tuh lu nyanyi begitu, lu nyanyi salah itu. Emang lu bisa? Lagu penduduk Indonesia? Iya. Lejan begitu. Bagaimana? Dengerin. Iya yo. 135 juta penduduk Indonesia. Iya bisa nih. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Indonesia. Ada Sunda. Sunda. Ada Jawa. Jawa. Ada Ambon. Ambon. Batak. Batak. Ya lah Batak berarti tadi gua. Lah ngapain? Gak nambel ban bocor. Buset terusin ada Batak, Ambon, Bugis. Nah kalau keterusin gue apa? Gue protes beli semua itu lah. Iya. Yang kopi teh sama rokok lu dua bungkus nyusul. Nyinggung ya. Kenapa mah nyinggung gue itu lah? Malu bawa jajah ya. Iya, minta maaf sono. Ambo jajah. Iya, mana datang ke rumah gua. Eh, minta maaf gue ini. Iya, set deh. Maaf, Pak. Maaf, Pak, saya emang enggak ngomongin kue. Enggak ngomongin kue saya, Pak. Enggak ngomongin rokok. Kagak, Pak. Jangan, Pak, jangan. Jangan. Jangan. Jangan, Pak. Jangan lama-lama buruan, Pak lah. Hei. Nyuruh buruan budak. Gue nyanyi, lu yang jegon. Joget. Iya, joget. Emang bisa apa lu? Lah MC mah apa dah haji mah dakwah dulu. Roma coba gua dengerin. Dengerin. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang mirip Roma mah suaranya menggema. Oh, kurang agem. Kurang agem dikit lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih, dikit lagi nih. Sedikit lagi mirip. Dikit lagi. Iya, biar ageman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, kurang dikit lagi. Masih kurang besek? Kurang, matanya melotot, lidahnya melet. Oh gitu? Ya coba dah. Assalamualaikum. Eh, Romat. Eh, jelek banget lu. Romat kayak gantung diri, suruh melet. Ya em, saya terusin dah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Para hadirin yang berbahaya. Jeger. Romo gue injek nih MC. Itu yang berbahaya. Emang gimana? Para hadirin yang berbahagia. Oh bahagia. Berbahaya emang ada yang tabrakan. Maaf omanya lupa. Omanya PA. Para hadirin berbahagia. Bapak-bapak, ibu mana? Kondangan ke Bang Jaja tuh. Udah malam, saya belum kondangan bahaya lah bucak. Lalu lu nanya bapak-bapak ibu mana? Enggak sih emang. Bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati gitu apa Mat? Eh gitu murun. Lu menyiksa gua. Para hadirin berbahagia. Inilah artis dari Jakarta. Jakarta. Jakarta. Jakarta. Iya. Di sini saya akan menyanyikan satu buah lagu berjudul. Judul? Lagu apa ini, Sep? Lah Roma nanya. Iya, Roma lupa, Sep. Roma lagunya banyak, stres, adu domba, begadang. Lalu banyak nih, Maya. Lalu banyak. Para hadirin bahagia. Inilah artis dari Jakarta. Saya Bung Haji Romi Rama. Romi Rama. Akan mengoncat satu buah berjudul Adu Domba. Nah, adu domba nih. Adu domba. Iya. Lagu ini akan dinyanyikan oleh gua. Lah Oma songong amat Mat. Habis saya marah mulu. Lah itu dinyanyikan oleh gua. Emang apa? Malam ini saya Bung Haji Romi Rama akan menyanyikan sebuah judul lagu domba yang akan dinyanyikan oleh saya ngapa? Oleh nyanyi? Iya oleh saya. Lah gua menyontoin Mat. Lah tuh gua mau nyanyi lu. Nah kalau gua nyanyi lu ngapain? Coba gua liatin. Romo pantatnya be ngampul. Romo be bulet. Iya gua kan MC. Iya. Para hadirin bahagia. Inilah artis dari Jakarta, saya Bung Haji Romi Rama. Iya. Akan membawakan satu lagu berjudul Adu Domba. Adu Domba. Lagu ini akan dinyanyikan oleh gua. Oleh saya. Lah ini kasih lagi. Saya Bung Haji Romi Rama akan menyanyikan sebuah judul Adu Domba. Yang lagu ini akan dinyanyikan oleh saya dikasih mic. Coran lu. Sewot gua. Gua mata gua sampai kelocok. Kecolok. Mana tangan yang ngerti sama kejelilitan budak lah. Set menin ke peluit kejelilitan. Kucak-kucak mata. Eh, kucak-kucak kebol kelipan mah. Kucak-kucak mata. Buset kata nenek-nenek dulu kayak kucak-kucak kebol, nenek-nenek berak kombol tembak jegur. Gue tuh susah ngajarinya. Terlalu mat lah. Gimana apalagi kalau bawa motor? Kucuk-kucuk bolong. Tabrak di mobil. Eh. Sulit ngajarinya bucah ya. Joget. Joget gue ini. Kucuk-kucuk bol. Lah boleh des. Ya di depan orang waras ya. Iya. Iya dah kucuk-kucuk mata dah. Joget. Iya dah. Musik berpacu dalam melodi. Aduh domba ini. Adu domba. Iya. Buset, Roma be bulat. Maaf hadirin, adu domba gagal. Lah emang apa? Dombanya udah saya jual. Buset lagu mat. Lah ngapa sih? Nyanyiin apa? Emang gimana? Aduh domba, aduh mengadu domba. Lah domba juga jual besok buat lebaran haji lah. Eh, kita ganti lagunya. Jandaku. Jandaku ini kan. Musik. Joget. Ya udah. Maaf hadirin, jandaku gagal. Emang apa sih mat? Lakinya balik lagi. Buset tanyiin mat lagu. Lu ngapa sih marah mulu banyaknya? Karena sakit hatiku. Lama sakit dari mana balik lagi lah. Udah gak janda? Gak janda lah, mana lakinya mandor dibacok mati lu. Ganti atuh jangan jandaku, jablay lagunya. Oh jablay? Jablay yang akan gitu. Musik. Op op op op op. Mohon maaf para hadirin, lagu jablay kagak jadi. Emang apa? Jablaynya butut. Bucak, belum tentu gua kasih itu hidung jablay butut. Lah mau salah lu. Emang kayak gitu? Lah adu domba yang bener apa? Babadem domba. Domba. Adu domba. Domba. Babadem domba. Domba, domba. Babalu domba. Babalu domba. Babadem domba. Domba. Malu domba. Babalu bandot. Iya. Udah keluar lagi banter kayak keder. Artis chef. Tahu. Lu nya bego atuh mat. Artis berebut mic rahasia apa? Ya Allah, orang berebut mic tuh ketonjok mic tuh meletus. Kah gelibat apa lu? Lah geli. Ening mana sih? Incing. Saya pengen makan tai kucing. Tadi berdua ya. Geli banget. Jangan lebar-lebar. Engkong. Engkong. Kong. Engkong. Saya kayakin. Kong. Pantes kingkong matanya satu. Wah. Hei udahlah. Macem-macem saja. Kau. Hei lu mat galak mat. Wah. Macem-macem saja. Kau. Wah. Lah ada lewai. Mata saya buta. Mata buta ngaku. Tawa mulu ya. Geli banget gua ngeliat lu awaknya. Bocah konten banget. Ayo lu. Buset sama resep. Tan. Ada tai ayamnya untung enak. Lah bocah marah tai ayam gedoyan. Nyanyi jai. Mata saya mana ya? Oh, mata satu dicariin. Nyanyi bisa lu? Nyanyi. Nyanyi? Iya. Jangan ditanya. Pinter. Jangan ditanya. Ya udah lincah. Mata jangan ditanya. Jangan ditanya, antepin emang matanya satu. Nanya mulu. Gua nyanyi. Ayo. Nyanyi gua lagunya. Lirikan mata bisa? Malam Minggu. Ngelirikan mata enggak? Ora. Enggak bisa ngelirik ya? Malam Minggu. Ya. Ya yo, malam Minggu jadi. Malam Minggu. Heeh. Lah ngapa sih? Bocah masih ngantuk udah keluar. Romat lu baru tegas lagi. Ilo ngantuk, emang begitu. Emang siapa yang tidurnya hapus? Eh, lu bedaan tawang atau orang? Eh, laki. Laki panggil Ence. Kapan-kapan kawin sama mama ngeluh gua budeng. Lawang kok kumisan lelaki. Kumisan nyanyi cek. Orang kata lelaki mat. Lelaki. Lagi lelaki dia mah. Orang kata lelaki. Laki. Gua mau nyanyi. Orang suruh pergi ke Aceh. Lagunya. Lagu apa? Malam Minggu. Gak bisa ya gue colok udah lagi lo. Ayo. Ya Rin, gak bisa gue colok. Lu kan degesin gue baik. Matanya colok bang keleng. Mat, udah mat. Itu gue pengen masuk. Eh, baru gue habis lebaran orang kata-katain. Baru gue seminggu lebaran orang kata-katain baik. Maafin deh. Maafin. Baru gue lebaran. Udah lama mata lu begitu. Si Asep tuh. Maafin ya. Mata bau gak itu? Mata orang bau. Ayo nyanyi. Musrik kafir. Musik jae. Ya, musik. Awas lu enak ya lo.